akan dan enggak. نعوذ بالله من شرور ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده memberikan segala daripada tahiyah, pengagungan, penghormatan banyak kepada Allah Rabbul Alamin yang hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita diberi usia hingga detik ini. Diberi kemampuan untuk menjalankan ibadah, menjalankan sholat berjamaah di masjid ini, serta menghadiri pada majelis ilmu yang merupakan majelis ini, mempelajari daripada diri Allah, agama Allah azza wa jalla, syariat Allah subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah mempertemukan kita dengan satu bulan yang mulia yang datangnya tinggal menunggu beberapa hari lagi, yang di bulan Ramadan, bulan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Taala diturunkan padanya Al-Qur'an, bulan yang padanya Allah wajibkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa selama satu bulan penuh. Satu ibadah yang sangat mulia, sangat agung. Yang Allah SWT syariatkan ibadah tersebut, ibadah puasa, bahkan kepada umat-umat sebelum kita. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di dalam ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menjelaskan bahwa kewajiban puasa ini adalah kewajiban yang berlaku bagi umat ini dan bagi umat-umat sebelum kita, supaya memberikan rasa ringan kepada kita, rasa mudah dalam melaksanakannya. Bahwasanya ini perintah tidak semata-mata hanya kita yang merasakannya, tetapi umat-umat sebelum kita pun telah merasakannya. Dan bahkan syariat yang Allah bebankan kepada umat-umat sebelum kita jauh lebih berat, jauh lebih berat. Puasa pada ahli kita, dan itu berlaku pada awal Islam, karena di dalam ayat ini dinyatakan karena kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan, diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu dengan aturan tidak ada padanya apa yang disebut dengan makan sahur. Apabila telah datang waktu berbuka, maka boleh seseorang makan dan minum sesukanya selama dia belum menjelma mata tidur. Tetapi kalau sudah tertidur, walaupun dia bangun jam 12 malam, dia sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Tidak ada yang namanya makan satu. Dan ini berlaku pada awal-awal Islam. Sebagaimana ditetapkan pada orang-orang sebelum kalian. Salah seorang sahabat suatu ketika dia bekerja seharian penuh bekerja. Kemudian pada saat ini bulan Ramadan ya, pada saat waktu berbuka dia pulang mendatangi istrinya, kemudian menyampaikan untuk tolong disegerakan disediakan untuk makan berbuka saya. Ternyata di situ belum tersedia makanan. Saat itu pun kemudian keluar untuk mencari makan suaminya berbuka puasa. Dan ternyata setelah pulang kembali membawa makanan untuk berbuka, karena terlalu capek bekerja di siang hari, sahabat tersebut tertidur. Sedangkan apa yang berlaku pada saat itu, aturan bagi orang-orang yang berpuasa, apabila tertidur sebelum berbuka, maka dia tidak boleh lagi untuk makan dan minum. Harus melanjutkan puasa sehari berikutnya. Sehingga dia pun harus melaksanakan puasa dua hari berikutnya. Dalam keadaan siang harinya dia pun masih harus bekerja. Maka di tengah hari, pada hari kedua, sahabat tidak kuat melaksanakan dan menyelesaikan puasanya, dan berita itu pun sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian datang kemudahan, dan itulah syariat kita. Ya, al-masyaqqah tadi taysir. Setiap kali datang kesulitan pasti akan datang kemudahan. Kemudian mulai saat itu diberlakukan as-sahur, makan sahur. Dan itu menjadi fasl, pembeda antara puasa kita dengan puasa Allah kita. Fasl ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akhlaqus sahar, kata Rasul. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ahkam terkait dengan puasa sangat panjang lebar. Sangat luas, sangat banyak. Ya, tidak cukup satu waktu dalam sabis menjelaskannya. Maka pada kesempatan ini kita akan mengambil tema atau dua tema. Semoga diberi mudah oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyelesaikannya. Yakni hikmah daripada puasa dan keutamaan daripada bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut yang tadi telah kita baca, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hikmah. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Apa hikmah diwajibkan puasa? Setelah kita akan bisa menjawab, apa hikmah diwajibkan berpuasa? Agar kita bertakwa. Itulah hikmahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi puasa itu disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk intifal, melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan dan mengagungkan daripada syariat Allah dan syiar-syiar agama Allah. Persyaratan puasa sekali lagi bukan hanya sekedar untuk menahan daripada lapar dan dahaga saja. Persyaratan puasa bukan sekedar untuk kemudian menahan tidak menggauli daripada pasangannya semata. Persyaratan puasa pada hakikatnya merupakan satu perintah yang terkandung di dalamnya hikmah yang sangat luar biasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa hikmah daripada puasa? Kita lihat. Makanan, nasi, boleh kita makan saat kita puasa? Tidak boleh. Padahal nasi itu halal atau haram? Halal. Tetapi kok tidak boleh? Kok tidak boleh dimakan? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa tidak boleh makan. Walaupun makanan itu halal. Minum, kita mau minum es. Es itu jus. Boleh. Ya. Boleh kalau kita apa? Kalau kita berada dalam luar berat kotor. Ya. Boleh. Halal hukumnya. Ya. Akan tetapi di saat kita berada di bulan puasa, kita tidak boleh meminumnya di siang hari. Kenapa? Padahal itu halal. Karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanan-makanan, minuman-minuman yang halal atau juga itu dilarang untuk kita makan dan untuk kita minum karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah halal atau juga. Maka perkara-perkara yang halal saja tidak boleh dimakan. Ya, perkara-perkara yang boleh saja tidak boleh dilakukan di saat berpuasa. Seperti berhubungan badan dengan suami istri. Ya, itu halal, tetapi di saat puasa boleh atau tidak? Tidak boleh. Perkara-perkara yang halal saja tidak boleh. Ya, apalagi perkara-perkara yang Allah telah nyatakan itu adalah haram. Ya, perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang haram. Bisa kita ghibah, namimah, rasani tetangga, membicarakan aib kita, atau mencaci maki, mencela, atau berdusta, atau menggunakan kalimat-kalimat kotor, keji, jelek, ataupun melariskan dadanya dengan sumpah-sumpah palsu, dan yang semisalnya. Itu adalah perkara yang haram. Di luar puasa sudah haram, apalagi di saat puasa. Hal-hal yang boleh saja di saat puasa kita tidak boleh tadi. Apalagi hal-hal yang tidak-tidak tidak boleh. Maka pada hakikatnya puasa itu menjaga seluruh daripada anggota badan kita dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Menjaga pandangan mata kita dari memandang perkara-perkara yang haram. Menjaga telinga kita dari mendengarkan perkara-perkara yang haram. Menjaga tangan kita dari menyakiti orang lain, mengambil milik orang lain. Menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang dilarang. Menjaga perasaan hati kita dan seluruh anggota badan kita dari perkara-perkara yang terlarang. Sehingga dengan itu akan tercipta hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tercipta jiwa yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota badannya tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Maka terjaga antara zahir dan batinnya dari berbagai macam perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Dan itulah makna daripada takwa. Sehingga di saat seseorang menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya pelaksanaan, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia seperti baru lahir dari perut ibunya. Keluar dari berbagai macam dosa-dosa. Itulah hakikat daripada puasa. Dan itulah inti daripada kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan puasa maka seseorang akan terpelihara dari berbagai macam perkara-perkara tercela. Dengan puasa, puasa Ramadan, dia akan terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan terkait dengan puasa. Fa'inna li wa ana azizi. Ya qutu ta'ama wa syaraba wa syahwatahu min ajli. Puasa itu hanya untukku. Dan aku yang akan membalasinya. Ia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena terbiasa untuk melaksanakan sesuatu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan wa huwa rabbul alamin min baini sa'il a'mal fa inna sa'im la yaqam shay'an wa inna ma yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa sha'arahu min ajli ma'bud. Dan puasa itu hanyalah diperuntukkan bagi rabbul alamin dari sekian banyak berbagai macam amalan-amalan. Karena semuanya orang yang berpuasa, dia pada tingkatnya tidak mengerjakan sesuatu. Puasa itu artinya meninggalkan, bukan mengerjakan. Meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya. Ya tinggalkan itu semuanya pada perkara-perkara yang dibolehkan secara asalnya min ajli ma'budi. Hanya untuk yang diibadahinya, yang hanya untuk Allah SWT. Fahuwa taku mahbubani nafs wa talabu dhatiha ikhbarani mahabbatillah wa mahbubi. Maka puasa itu berlantannya adalah meninggalkan perkara-perkara yang sangat digandrungi, sangat dicintai oleh hati, sangat disenangi oleh jiwa, karena lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah dan keriduannya. Wa huwa sirrun baina 'abdi wa rabbi la yattali 'alaihi siwa. Sedangkan itu perkara yang merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu untuk mengetahuinya. Wa idza qad yattali 'alaihi 'ala qatil iftirah adh-dhahira wa amma qawmu ta'ata'ana wa sarabu wa sawaru min 'ahli ma'budi fa wa la yattali la yattali 'alaihi ahad. Seseorang mungkin bisa dalam artian para hamba dia mampu untuk mengetahui seseorang berpuasa dari sisi pilihan yang tidak makan dan minum. Maka tetapi dari sisi bahwa tidak makan dan tidak minumnya itu karena Allah, maka tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah SWT. Jadi di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah puasa adalah ibadah yang sama. Ibadah yang merupakan bentuk pembelajaran dari ibadah jiwa kita. Usaha untuk menjadikan hati kita senantiasa ikhlas dalam amalan-amalan. Kalau kita berhasil dalam puasa yang merupakan amalan besar, maka tentunya pada amalan-amalan yang lainnya diharapkan akan bisa lebih berhasil. Seseorang yang berpuasa, dia mungkin bisa menampakkan kepada orang lain bahwa dia tidak makan, dia tidak minum. Tetapi seandainya dia makan dan minum tidak di hadapan manusia, siapa yang mengetahuinya? Bisa saja dia melakukan hal tersebut. Dan bisa saja pula ada orang yang dia suka makan tidak makan dan minum, tetapi bukan karena Allah SWT. Dia suka dengan tantangan. Ini masuk bulan Ramadan, ya saya puasa. Nah, dengan tantangan, suka puasa, tetapi bukan kepada Allah SWT, bukan karena Allah aja loh. Terbukti dari amalan-amalan yang lainnya, dia tidak mengerjakan. Kalau dia karena mengerjakan, kalau dia mengerjakan tetapi karena Allah SWT, tentunya amalan-amalan yang lain itu dia akan kerjakan dari perintah kepada Allah. Dia puasa Ramadan, tetapi sholat lima waktu dia tidak kerjakan. Puasa untuk dia puasa karena memang suka makan. Sholat bagaimana? Ya sholat waktu Idul Fitri saja. Kalau sudah masuk Idul Fitri, ya dia ikut rombongan bersama ke lapangan. Puasa ya makan sahur, makan sahur. Tapi setelah tadi dulu, setelah subuh ya. Bagaimana kira-kira? Apakah ini menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Tapi kalau daripada puasa, lalu bertakwa, agar kalian bertakwa. Tujuan daripada puasa adalah ini. Sebagaimana kalian diberitakan untuk tidak makan, tidak minum, itu adalah perintah Allah. Maka demikian pula sholat adalah perintah Allah. Azza wa Jalla. Kalian jalankan perintah tersebut. Inilah hakikat daripada puasa, hikmah daripada puasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah lain daripada dijalankannya puasa adalah agar kita senantiasa mengingat akan besarnya nikmat Allah SWT terhadap diri kita, serta mengingatkan kita, mengingatkan diri kita bahwa di sana ada hamba-hamba Allah SWT yang berkekurangan. Di sana ada fuqara wal masakin. Kalau kita senantiasa dalam keadaan perut kenyang, tidak pernah mengenal rasa lapar, maka semuanya di sana banyak hamba Allah SWT yang mungkin sehari makan sekali. Dalam keadaan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, demikian keadaan mereka senantiasa berada dalam kekurangan, berada dalam kesulitan, berada dalam keadaan yang mengenaskan, kesengsaraan. Maka di saat kita puasa, kita ingat saat kita merasa lapar, ternyata seperti ini sakitnya lapar, seperti ini rasanya dahaga. Ingat terhadap jiwa-jiwa yang senantiasa merasakan hal tersebut, bahkan di luar bulan Ramadan. Mengingatkan kita dengan orang-orang yang lapar, orang-orang yang kehausan. Maka hal tersebut akan mendatangkan rasa cinta, rasa kasih sayang terhadap sesama, melahirkan cinta kasih, dan akan melembutkan hati terhadap orang-orang yang lemah. Maka ini juga merupakan hikmah yang besar. Ibnu Qayyim melanjutkan ucapannya, wa yusiru wa dhaha min hikmatiha wa qawmiha wa yudakiruha bihali aksabi jari'ah minal masati. Di mana puasa tersebut akan mendatangkan rasa lapar, yang rasa lapar tersebut akan menghancurkan berbagai macam daripada gejolak-gejolak, gelora dan gemuruh, hasrat dan syahwat akan terdam. Berbagai macam gejolak-gejolak syahwat yang kuat tersebut akan terdam dengan adanya rasa lapar dan dahaga, dengan adanya puasa. Dan juga kata yang terakhir, yudzakiruha bihali akbari jari'ah, akan mengingatkan kita dengan keadaan orang-orang yang lapar dari kalangan al-masaki. Sehingga dengan itu dia akan lebih bersyukuri daripada nikmat Allah SWT atas dirinya. Yang pertama, dia akan mengetahui kadar besarnya nikmat Allah SWT terhadap dirinya. Kalau dia senantiasa hanya bergaul dengan orang-orang yang selevel dengan dirinya, dia tidak akan pernah merasa besarnya nikmat Allah terhadap dirinya. Tetapi di saat dia kemudian melihat bahwa kepada orang-orang yang lebih rendah derajatnya pada daripada dia, maka dia akan melihat betapa sangat besar nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Terlebih kalau seseorang yang senantiasa mendongak ke atas, melihat kepada orang-orang di atasnya, maka dia akan senantiasa merasakan dan merasakan nikmat Allah terhadap dirinya. Karena Rasul menyatakan, "Undu ila man huwa asfala minkum wa la undu ila man huwa fawqakum fa huwa ajzaru ala tazaru nikmat Allah yang ada." Perhatikan keadaan orang-orang di bawah kalian. Jangan kalian perhatikan orang-orang di atas kalian. Karena yang demikian itu dengan memperhatikan keadaan orang-orang di bawah kita, itu akan lebih bisa membawa kepada mensyukuri nikmat Allah SWT terhadap diri kita. Kalau muslimin rahimani wa rahimakumullah, di saat kita dalam keadaan sehat, di saat kita dalam keadaan lapar, di saat kita dalam keadaan kuat, lihat di sana banyak orang-orang yang sakit, banyak orang-orang yang dalam keadaan sempit, maka kita akan merasakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada diri kita. Demikian pula di saat kita Walaupun kita dalam keadaan sakit, kalau kita melihat kepada orang yang lebih sakit daripada kita, maka kita akan bisa dan mampu untuk mensyukuri daripada orang tersebut. Walaupun kita dalam musibah, satu sisi adalah nikmat. Di saat kita melihat bahwa apa yang diberikan kepada kita jauh lebih ringan daripada apa yang ditimpakan kepada orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara para ulama salaf kita menyatakan di antara hikmah daripada puasa, liyadzuqal ghaniyyu fa'malu athala yang terpenting. Agar orang-orang yang berkecukupan itu merasakan bagaimana rasanya kelaparan hingga dia tidak melupakan keadaan orang-orang yang kekurangan. Itu di antara daripada hikmah-hikmah puasa. Kemudian kalau muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah puasa yang berikutnya adalah melemahkan daripada tipu daya syaitan. Dengan melemahkan jalan-jalan yang dilalui oleh syaitan pada badan kita. Karena sesungguhnya syaitan itu mengalir pada darah kita, darah manusia itu dalam aliran darah kita. Inna syaitan yadri adama ghadab. Sunnah syaitan itu dia bisa berjalan pada aliran darah manusia. Ini syaitan. Maka dengan berpuasa akan menyempitkan daripada saluran-saluran darah tersebut. Sebagaimana tersebut disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau melanjutkan ucapannya, wa tadhiqu majari syaitan min 'abdi. Bi tadhiqi majari ta'am wa syarab. Dan melemahkan daripada tempat lalalannya syaitan pada badan setiap hamba dengan disempitkannya saluran-saluran daripada nutrisi-nutrisi makanan dan minuman pada tubuh kita, dan akan bisa menguatkan daripada anggota badan, di mana dengan itu menghilangkan daripada berbagai macam pengaruh-pengaruh buruk makanan-makanan yang terkumpul dalam tubuh kita, nutrisi-nutrisi yang tidak terkena dalam tubuh kita, dan juga mengistirahatkan daripada anggota-anggota badan kita yang senantiasa bekerja pada siang dan malam di luar daripada bulan Ramadan. Maka dengan itu akan menguatkan daripada badan kita untuk kemudian bisa sempurna dan meluasa dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka puasa itu merupakan tijal mustaqi, kata beliau. Puasa merupakan tekan bagi orang-orang yang bertakwa. Wajibnatul muharibi, dan tamai bagi orang-orang yang melakukan peperangan. Wariyatul abrar wal muqarrabi wa waliyatul alamin baini sa'i. Dan seterusnya ini kami sarikan dari tulisan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya masih ada di sana berbagai macam hikmah-hikmah yang lain. Dan apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah cukuplah bagi kita sebagai pengingat akan besarnya nilai daripada puasa. Dan bisa ditambahkan satu lagi daripada hikmah, yakni istihbaru ibadah bitanawwu'il ibadah. Menguji hamba, menguji manusia dengan adanya beragam macam ibadah. Ibadah-ibadah itu banyak. Ada ibadah yang melibatkan badan semata, ada ibadah yang melibatkan harta, ada ibadah yang melibatkan badan sekaligus juga harta. Terkadang seseorang merasa ringan di saat dia dituntut untuk melakukan satu ibadah yang itu kaitannya dengan tenaga dia, badan dia. Tetapi begitu sangat berat kalau dia dituntut untuk mengeluarkan harta. Sebagian orang yang lain berbeda, kebalikannya. Dia begitu sangat ringan kalau urusannya adalah harta. Tetapi dia sangat berat kalau harus melibatkan waktu, melibatkan tenaga. Dia tidak mampu. Sehingga Allah SWT menguji para hamba tersebut dengan ujian-ujian yang sebagian terkait dengan harta, sebagian terkait dengan jiwa dan raga, untuk menguji akan seberapa dan seberapa kadar kesungguhan dia kepada Rabbul Alamin. Disebutkan di antara kisah yang menunjukkan akan keadaan daripada jiwa manusia, sebagian salaf dahulu ada yang bernadar, apabila dia melakukan riba, maka dia akan bersedekah satu dirham. Tujuannya apa? Supaya dia tidak lagi riba, menjaga lisan. Tapi ternyata dia merasa ringan dengan satu dirham tersebut, ya. Sehingga dia justru semakin sering melakukan riba. Pasal tadi kan riba, satu dirham dia keluarkan. Tadi riba, satu dirham dia keluarkan. Tidak mampu untuk mengontrol dirinya. Nah, kemudian dia ganti nadarnya. Saya bernadar, kalau saya melakukan riba, maka saya akan berpuasa satu hari. Apa yang terjadi? Dia melakukan riba sekali, setelah itu wah, saya harus berpuasa dulu. Karena puasa itu lebih berat berkali lipat daripada dia keluar uang tadi satu dirham, satu dirham. Sehingga setelah itu dia mau berbuat riba sudah pikir-pikir, ini nanti bisa harus puasa ini, karena saya sudah nadar, ya. Kemudian dia setelah itu meninggalkan riba sama sekali dengan puasa. Sehingga wallahu ta'ala bishawab, demikian hikmah Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Dan juga tentunya ini akan mengingatkan kita terhadap keadaan Allah SWT, di mana syariat puasa ini diberlakukan untuk seluruh kalangan, semua manusia, dari kalangan kaum muslimin. Tidak kemudian, oh kalau orang kaya gak apa-apa, gak usah puasa, silahkan mengganti dengan uang 10 juta, dan semua, seluruh kalangan, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf, mereka wajib berpuasa. Tentunya jangan ada syarat-syaratnya. Maka ini di antara hikmah puasa pula adalah karena Allah SWT terhadap para hamba mensyaratkan puasa kepada seluruh kalangan umat manusia, seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian secara singkat penjelasan terkait dengan hikmah daripada puasa. Adapun berikutnya kita akan sampaikan di sini keutamaan daripada bulan Ramadan. Terdapat banyak sekali khusus nas-nas dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan puasa bulan Ramadan. Di antaranya keutamaan yang pertama adalah bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan bayyinat, penjelas daripada petunjuk tersebut, wal furqan, dan beda. Jadi di sini dengan tegas Allah menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan itu juga dikenal dengan Syahrul Qur'an. Bulan Al-Qur'an. Dan amalan yang sangat ditekankan sekali untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Mengkhatamkannya. kalau bisa mengatakan minimal satu bulan, ya satu bulan itu minimal sekali, minimal. Kalau bisa tiga kali, berarti setiap 10 hari khatam sekali, tiga kali itu lebih utama lagi. Tapi minimal satu bulan khatam sekali. Jangan sampai sebulan, bulan Ramadan meninggalkan kita dalam keadaan kita tidak khatam Al-Quran. Jangan sampai, itu bisa. Itu sesuatu yang sangat ringan sebetulnya bagi kita, orang-orang yang beriman, yang menyatakan kita sucinya Al-Quran, yang dia meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Rabbul Alamin. Ucapan Allah Azza wa Jalla, penguasa Al-Quran. Al-Quran yang hanya terdiri dari 114 surat saja. 114 surat. Masa tidak bisa diselesaikan dalam satu bulan? Dibanyak dalam satu bulan. Pada hari-hari biasa selain bulan Ramadan, Al-Quran itu satu hurufnya 10 kebaikan. Satu hurufnya. Itu di bulan selain bulan Ramadan. Sedangkan di bulan Ramadan dilipat gandakan berkali-kali. Kita tidak bisa bayangkan seberapa banyak besar pahala tersebut. Bagi yang tidak terbiasa dengan baca Al-Quran, maka minimal 3 kali dalam 1 bulan. Minimal 10 hari selesai. Nanti 2 hari lagi selesai. 2 hari lagi selesai. Bagi yang bisa lebih daripada itu, ya, 5 hari sekali, berarti 6 kali kapan? Insyaallah. Itu kalau anak-anak pondok banyak yang bisa seperti ini. Yang di pondok-pondok, ya, alhamdulillah. 6 kali minimal. Atau kalau yang lebih bagus lagi, 3 hari sekali. Apa? 3 hari sekali. Kalau kebiasaan salat kita 1 hari 1 kali apa? 1 hari 1 kali apa? Kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullah 1 hari 2 kali apa? Nah, ini maksudnya bukan seperti ini. Imam Syafi'i satu hari dua kali salat, luar biasa. Karena semangat mereka di dalam membaca Al-Quran, memuliakan daripada Al-Quran yang merupakan, ya, di mana Al-Quran ini merupakan kalam Rabbul Alamin. Kemudian Lailatul Qadar itu adanya juga di bulan Ramadan. Tentu ini menjadikan satu keutamaan besar pada bulan itu. Sudah diturunkan Al-Qur'an padanya, di situ juga ada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu dinyatakan di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam tetapi ibadah di malam tersebut nilainya lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 tahun lebih, Bapak-bapak. 80 tahun lebih. Usia kita bisa sampai bisa tidak 80 tahun. Gitu. Nah, ini dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar beribadah satu malam lebih baik daripada peribadah selama 80 tahun. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu adanya di bulan Ramadan. Maka ini merupakan keutamaan yang besar. Dan terdapat di malam-malam terakhir, sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Jadi baru mau masuk ke bulan Ramadan. Jadi bagi jemaah sekalian yang mungkin penasaran atas pembahasan ini, maka bisa untuk menghadiri majelis kami insyaallah pada Ahad pertama di Masjid Agung Baitur Rahman. Nah, besok ini ya, pekan pertama untuk Pekan pertama ada jadwal anak dan jadwal saya. Dan insya Allah saya akan gunakan untuk membaca lanjutan daripada materi ini. Fadlu Ramadan dan juga Fadlu Siyam, keutamaan Ramadan dan keutamaan ibadah puasa. Keutamaan puasa sangat banyak sekali yang kita akan pelajari di sana. Wallahu ta'ala alam suha'. Di Masjid Agung Baitur Rahman. Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi. Jam 10. Jam 10. Jam 10 tadi biasanya agak melor. Biasanya jam 10 mulai insyaallah ya, jam 10 bisa hadir sambil menunggu kedatangan dari barat kalau bisa. Maka di dalam malam Allah Muhammad wa ala alihi wa sallam sekarang kami kita ada dua lagi dalam asal berkata.